Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, kesempatan ini adalah kesempatan yang berharga dan kesempatan yang begitu mahal jika kita mengerti pahala dan kedudukannya. Apabila kita mengerti pahala dan kedudukannya. Dan jamaah yang Allah muliakan, maka ketika kita yakin ini adalah hal yang sangat mahal, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk bisa belajar pada pagi hari ini, bisa memahami, bisa menerima dan bisa mengamalkan. Karena semua hanya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat hadis qudsi yang kita pelajari, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu gak ngerti apa-apa dan gak akan bisa menerima kebenaran kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan beri kamu hidayah. Jadi minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah, nanti Allah akan kasih. Adapun kita hanya mengandalkan effort kita, kecerdasan kita, semangat kita, rajinnya kita, gak ada gunanya. Gak akan bisa dapat. Mungkin kita bisa dapat ilmu secara konten atau maklumat, tapi kita gak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat harus menyandingkan antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta tolongnya kita kepada Allah, dan perjuangan kita sebagai seorang hamba. Maka itu yang harus selalu kita ingat dan kita ingat. Sebagaimana marilah kita kuatkan syahadatain kita bahwa kita ini hamba, dan hamba tugasnya yang menghamba, bukan ngatur, bukan ngebantah, bukan suka-suka, bukan bosi, bukan mengedepankan logika dan perasaan, tetapi hamba itu sami'na wa ata'na, dengar dan taat, dengar dan taat. Itulah karakter khas dari seorang hamba, dan tidak melakukan kesyirikan, hadirin, tidak melakukan kesyirikan. Dan dalam beribadah pun ikut aturan hamba itu. Makanya marilah kita mengikuti Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu berusaha untuk beradab dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk adab kita adalah memperbanyak salawat dan salam. Memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam tasliman katsira. Hadirin Allah muliakan, dan kembali kita ingatkan bahwa kita semakin mendekati Ramadan. Maka jaga diri kita dan persiapkan matang-matang persiapan kita. Jangan sampai Ramadan ini menjadi sebuah kegagalan. Fokus sudah mengarah ke Ramadan seharusnya, dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta kepada Allah agar Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah dan bertakwa di bulan Ramadan ini. Waktu enggak ada, atau waktu gak lama lagi, kita tahu. Tapi jangan sampai lengah, jangan sil yakin, oh pasti ketemu Ramadan. Belum tentu, belum tentu. Dari tahun ke tahun, betapa banyak orang yang tidak bisa bertemu dengan Ramadan di H-2, H-1. 5 menit sebelum maghrib masuk Ramadan, malam tarawih pertama, meninggal dunia, hadirin. Gak ketemu, 5 menit lagi padahal. Dan kasus seperti itu kan banyak ya. maka selalu minta kepada Rabbul Alamin, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan bagi kita yang punya hutang, tolong dibayar, walaupun waktunya tinggal besok dan lusa ya jemaah, sampai lalu setelah itu ru'yatul hilal. Jadi ya mungkin ada yang lupa, ternyata kita masih punya hutang satu puasa, masih ada kesempatan. Masih punya hutang dua puasa, masih ada kesempatan. Jadi tolong dimaksimalkan. Itu yang perlu kita ingatkan pada hari-hari ini. Dan hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke kitab yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin, bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih bersama dengan bab bayan kathrati turukil khair, keterangan banyaknya jalan-jalan kebaikan, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di hadis yang ke-16 ini membawakan hadisnya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat besar yang sudah kita bahas beliau di bab pertama ya, bab tentang keikhlasan. Bisa dicek lagi cerita singkat tentang beliau. Mari kita bersama Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat al-bardain, maka dia akan masuk surga. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, barang siapa yang mengerjakan atau menegakkan salat al-bardain, maka dia akan masuk surga. Ya. Salat apa? Salat al-bardain. Salat al-bardain. Nah, hadirin Allah muliakan, salat apa tuh Pak Ustaz? Al-Bardain. Seumur umur masuk Islam enggak pernah dengar salat Al-Bardain. Nah, ini makanya pentingnya kita ngaji. Ternyata ada salat Al-Bardain. Itu hukumnya wajib ya? Wajib. Salat Al-Bardain tuh hukumnya wajib kita kerjakan. Seumur hidup sekali, setiap hari. Emangnya naik haji apa seumur hidup sekali wajibnya? Ini sholat setiap hari. Man shalla al-bardain, barang siapa yang sholat al-bardain, maka dia akan masuk surga. Ustaz, aku tuh Islam dari lahir tapi gak pernah sholat bardain. Coba diingat-ingat lagi, emang gak pernah sholat bardain. Seumur-umur tuh taunya sholat wajib seharian itu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini baru nih dengar sholat bardain. Berarti sholat tuh 6 ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bardain. Enggak, sholat wajib itu cuma 5 hadirin. Terus apa yang dimaksud al-bardain? Para ulama menjelaskan al-bardain adalah salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Ada sebagian para ulama mengatakan salat subuh dan isya. Tapi yang sangat populer di tengah-tengah para ulama dan didukung oleh hadis-hadis lain, salat subuh dan asar itu dinamakan salat al-bardain. Kalau majrur dan mansub, kalau marfu al-bardani, al-bardan. Jadi bisa al-bardan atau al-bardain, tergantung posisi kata ini dalam ilmu nahu. Jadi bisa bardan, bisa bardain. Salat subuh dan asar. Ya, jadi enggak ada salat baru. Jangan tambah 6. Jadi karena ngajinya cuma 2 menit pertama terus pergi, mulai hari ini ditambah lagi 1 salat bardain. Enggak, al-bardain itu nama lain dari subuh dan asar. Salat subuh dan asar. Nah, kenapa dinamakan al-bardain? Nanti kita akan jelaskan bersama, kita pelan-pelan menjelaskannya. Kita masuk dulu pelajaran pertama, hadirin. Pelajaran yang pertama bahwa hadis ini menunjukkan bahwa di antara amal-amal terbaik adalah salat di waktunya. Jadi secara umum ini pentingnya salat, hadirin. Salat ini silah. Yang menghubungkan antara hamba dan Allah. Salat itu sebagaimana kita sudah bahas, tiang agama jemaah. Ra'sul amri al-Islam wa imaduhu as-salah. Induknya segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Dan ini sekali lagi yang menyambungkan, mengkoneksikan antara hamba dan Rabb-nya. Salat adalah ucapan. Salat adalah gerakan. Salat adalah munajat. Komunikasi yang sangat private antara hamba dengan Rabb-nya. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita bahwa salat sudah ada sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah ibadah yang sangat fundamental. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, awalnya salat itu diwajibkan 2 rakaat di pagi dan rakaat di petang. Sebelum nanti jadi salat 5 waktu. Dan hadirin yang Allah muliakan, Para ulama kita menjelaskan bahwa al-abid atau la yakunul abidu abadan abida. seorang hamba itu belum menjadi hamba yang sejati walaupun dia punya seluruh kebaikan. Sampai dia memiliki dua hal dalam dirinya. Sampai dia memiliki dua hal dalam dirinya. Yaitu sholat dan puasa. Sholat dan puasa. Karena itulah darah dagingnya. Karena itulah darah dagingnya. Jadi ulama mengatakan bahwa walaupun baik, santun, humble, lembut, tutur katanya halus, dia belum bisa dikatakan sebagai seorang hamba sampai dia punya dua hal, sholat dan puasa. Maksudnya apa? Itu dijelaskan. Karena itu adalah karakter yang gak bisa dipisahkan dari hamba. Hamba. Hamba. Karena dua ibadah ini benar-benar DNA-nya tuh DNA penghambaan, peribadatan. Karena dalam dua ibadah ini ada kerendahan, ada ketundukan, gitulah. Bayangkan kita sujud, kita letakkan anggota tubuh yang paling kita banggakan, kita hormati, dan letaknya paling atas, yaitu kepala, itu sampai sejajar dengan lantai atau permukaan tanah. Orang itu kalau disenggol pundaknya masih bisa nahan, disenggol untuk pundak, sabar. Tapi kalau kepala antum digituin, kira-kira antum sabar gak? Berat. Itu udah pelecehan soalnya. Kepala ini paling kita jaga. Dan dalam sholat tuh kita rendahkan serendah-rendahnya. Kita rendahkan serendah-rendahnya. Karena kan hamba itu hamba, gak punya apa-apa hamba kan. Hamba itu identik dengan kerendahan, kekerdilan, ketidakpunyaan. Nah, di antara semua ibadah yang paling cocok itu apa? Ya sholat sama puasa. Gitu loh, sholat dan puasa. Itu yang paling khas dari hamba. Dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah remehkan masalah sholat. Makanya kan yang paling ditekankan dalam mendidik anak juga setelah iman, setelah tauhid adalah sholat. Muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri sinin. Dan pukullah mereka kalau mereka tetap enggak mau. kamu sholat di usia 10 tahun. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan pukul di sini bukan pukul yang menyakitkan, tapi pukul yang mendidik. Pukul yang mendidik. Jadi hadirin Allah muliakan, sholat ini luar biasa. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menekankan sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar tanpa meremehkan tiga sholat yang lain, zuhur, lalu maghrib dan isya. Zuhur, maghrib dan isya. Hadirin Allah muliakan, pelajaran berikutnya, sebagaimana kita jelaskan bahwa yang dimaksud salatul bardain adalah salat subuh dan asar. Itulah keterangan para ulama. Kalau kita melihat misalnya Fathul Bari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah satu ulama mazhab Syafi'i yang sangat terkenal, beliau mengatakan man shalal bardain wal murad salatul fajri wal asar. Maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Maksudnya salat subuh dan salat asar. Kenapa dinamakan salat bardain? Bardain itu kan dekat dari kata-kata barid, dingin atau sejuk. Nah, dua salat ini dinamakan salat bardain karena waktunya di saat kondisi sedang sejuk. Salat subuh jelas udara salat subuh tuh enak banget. Nyaman sekali. Dan salat asar itu apa namanya? Peralihan dari yang panas siang lalu menuju ke malam dan udaranya enak. Makanya orang olahraga kan kalau enggak pagi sore. Udara enak. Udara enak. Jadi namakan bardain. Dinamakan bardain karena memang panas sudah pergi, kata para ulama di waktu itu. Gak ada panas, nyaman. Itulah dinamakan sholat bardain. Sholat bardain. Dikerjakan di waktu yang sejuk dan dingin, khususnya subuh misalnya. Asar juga kalau misalnya musim dingin yang punya empat musim, dan spring juga enak, asal udah mulai dingin. Makanya dinamakan bardain. Parameternya dari ini loh. Jadi subuh itu waktu yang paling oke kalau kita lihat dari waktu malam, dan asar itu paling oke kalau kita lihat dari siang, itu maksudnya. Itu dinamakan bardain. Oke dari segi sejuk dan dinginnya. Hadirin Allah muliakan, nah timbul pertanyaan, kenapa dua salat ini sangat ditekankan tanpa meremehkan tiga waktu yang lain, tentu saja. Tanpa meremehkan tiga waktu yang lain. Hadirin Allah muliakan, kata para ulama yang pertama, karena waktu ini atau dua waktu ini secara umum, gak secara mutlak ya, secara umum adalah waktu sibuk dan waktu yang cenderung membuat orang malas. Sibuk. Makanya sampai hari ini rush hour tuh jam kapan? Pagi dan sore, rush hour. Di perkotaan segala macam itu dan dari dulu berarti. Waktu sibuknya manusia itu pagi dan sore memang. Dibanding yang lain. Asar tuh waktu nanggung segala macam. Dan itu dari zaman dulu. Jadi walaupun apa namanya, jadi jangan berpikir hanya di Jakarta aja atau di Bandung saja atau di kota-kota besar. Enggak, dari dulu itu waktu sibuknya manusia itu, hektiknya itu, rush hour-nya pagi dan sore. Ada aja aktivitas di pagi dan sore. Dan ini bukan tentang di perkotaan juga, di desa atau di perkampungan juga subuh dan asar itu waktu yang kita lebih cenderung disibukkan. Dan rasa malasnya juga kuat. Rasa malas kuat, ngantuk subuh, pengen tidur atau harus berangkat kantor dari awal. Jadi malasnya malas sholat gitu loh, aduh sholat lagi. Ngejar pesawat pagi itu kan susah orang sholat. Jadi subuh dan asar ini memang waktu-waktu yang gak mudah. Waktu-waktu yang gak mudah. Butuh perjuangan, butuh iman. Waktu subuh dan waktu asar. Dan penyakit malas tuh seringkali di dua waktu ini. Di samping waktu isya juga. Ya sebenarnya kalau malas aja ya. Tapi dua waktu ini tuh coba deh kita renungkan ini. Dan juga durasinya nggak terlalu lama, isya cukup lama. Gitu loh. Maghrib juga lebih cepat, tapi asar tuh lebih dari satu sisi ya. Terus yang kedua, kata para ulama, yang kedua, karena dua waktu ini adalah waktu pertemuan para malaikat. Waktu pertemuan para malaikat sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, lagi-lagi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Wajtami'una fi salatil fajr wa salatil asar. Jadi malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari, gitu. Ada malaikat malam, malaikat siang. Itu mereka ketemunya di salat fajar dan salat asar. Jadi ganti shift-shiftannya itu, ya ta'aqubun, jadi rollingnya itu di salat subuh dan salat asar, masya Allah. Salat subuh dan salat asar. Jadi malaikat siang tuh bertugas dari waktu subuh sampai waktu asar. Nanti waktu asar ketemu lagi tuh sama malaikat gantian sama malaikat malam, malam dari asar sampai subuh. Nanti rolling lagi terus begitu taqabun. Rolling gitu, masya Allah. Jadi sistem rolling itu dari malaikat jamaah sekalian. Nah mereka itu gantiannya di ngumpulnya, ngumpul rolling di fajar dan asar, waktu subuh dan waktu asar. Tsumma ya'ruju alladziina baatu fiikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu naiklah malaikat malaikat yang malam nih naik. Lalu ketika mereka naik ke Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya. Dan Allah lebih tahu. Ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban untuk memberikan info, bukan. Allah paling tahu. Kaifa taraktum ibadi? Saya mau tanya. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku itu? Jadi waktu kalian tinggalkan mereka lagi ngapain gitu loh. Fa yaqul taraknahum wa hum yusallun. Wa atainahum wa hum yusallun. Ketika kami tinggalkan, mereka sedang sholat, ya Allah. Dan ketika kami datang, mereka pun sedang sholat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu hadirin. Jadi ini waktu pertemuannya malaikat siang dan malaikat malam. Ini waktu spesial. Waktu yang spesial. Jadi waktu yang spesial dan sebelumnya waktu yang rentan di waktu yang sama. Rentan dilalaikan karena kesibukan, karena ngantuk, karena tidur gitu loh. Gitu hadirin. Itu dijelaskan perlu kenapa ini dua waktu ini spesial. Karena kenapa dua waktu ini spesial? Makanya tadi kita sampaikan bahwa sebelum sholat lima waktu, sholat itu diwajibkan dua rakaat pagi dan dua rakaat bil asyi, dua rakaat sore. Itu keterangan para ulama. Nah, ini penting kesimpulannya, sehingga kata para ulama kita, barang siapa yang menjaga dua waktu ini, maka ia akan menjaga tiga waktu yang lain. Jadi barang siapa menjaga dua waktu ini karena Allah, maka dia akan jaga tiga waktu yang lain. وَلِأَنَّهُ يَكُنُ عَلَى غَيْرِهِمَا أشد محافظة. Dia akan juga menjaga, bahkan lebih menjaga tiga waktu yang lain. Gitu. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, lihat bagaimana persaksian malaikat. Ketika malaikat melihat mereka taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam kondisi salat, dan kami datang kepada mereka, mereka pun dalam kondisi sholat. Jadi kata malaikat, mereka sholat. Padahal sholat bukan hanya dua waktu, kan lima waktu. Itu artinya, kalau subuh dan asar benar-benar dijaga karena Allah, dan benar-benar khusyuk maksimal, itu tiga yang lain ikut. Tiga lain juga bagus. Zuhur bagus, maghrib bagus, dan isya juga bagus. Gitu. Semuanya bagus. Itu yang dijelaskan Ibnu Allan. Ibnu Allan. Karena ini dua waktu yang penting, hadirin. Makanya ditekankan sama Nabi SAW. Ditekankan sama Nabi SAW. Makanya itu nih, barang siapa yang mengerjakan dua sholat, sholat berdain masuk surga, itu kata Nabi. Bukan berarti, oh berarti aku mulai sekarang nih subuh sama asar aja, karena masuk surga tuh berdain. Loh, enggak, pemahamannya kalau Anda bisa pegang berdain, Anda pegang tiga yang lain. Anda akan megang lima waktu sholat. Gitu. Makanya dalam riwayat yang lain, hadirin, hadis Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yaljan nar ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Maksudnya apa? Subuh dan asar. Salat sebelum matahari terbit, salat apa? Subuh. Salat sebelum matahari terbenam, asar. Jadi tidak akan masuk neraka orang yang menjaga salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu hal penting. Ini hal yang sangat penting. Dan hadis Jarir, hadirin. Hadis Jarir. Ini juga hadis yang harus kita renungkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Jarir. Nabi menyatakan pada saat itu, kata Jarir, kunna ma'an Nabi SAW fa nadhara ila al-qamar lailatal badr. Kita pernah bersama Nabi SAW. Beliau ceritakan pengalamannya dengan Nabi SAW pada saat di malam bulan purnama. Berarti malam ke-15 ini ya, secara umum ya. Terus beliau melihat ke atas, beliau melihat ke bulan, bulan purnama. Lalu kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yati. Kalian enggak akan rebutan dan terhalang untuk melihat Rabb kalian sebagaimana kita melihat bulan. Mau dimanapun kita akan melihat bulan yang sama. Dengan jelasnya yang sama, dengan tingkat kejelasan yang sama. Kita akan melihat Allahu Akbar. Kita akan melihat Rabb kita, jemaah. Allah yang sayang sama kita, yang maha pengasih kepada kita, yang maha baik sama kita, yang kasih kita jantung, yang kasih kita paru-paru, yang buat kita bisa nafas, yang kasih kita keluarga, yang kasih kita buah hati yang lucu-lucu, yang baik-baik. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana melihat bulan di malam ke-15. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Oleh karena itu, jika kalian bisa untuk tidak kalah dalam mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Dan maksud sebelum matahari terbit, salat subuh. Dan sebelum matahari terbenam, salat asar. Hadirin Allah muliakan. Makanya kita harus jaga sholat kalau kita ingin melihat Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Kita harus jaga khususnya sholat subuh dan asar. Subuh dan asar. Ini dua waktu-waktu spesial hadirin. Makanya kan dalam masalah zikir, ada zikir pagi dan petang. Ada zikir pagi dan sore. Ini pagi sore ini waktu krusial, krusial. Kalau kita pegang dua waktu ini, waktu yang lain akan ngikut biadnya. Kan begitu berarti. Ketika Allah mengatakan, kalau Anda pegang dua sholat ini, maka sholat yang lain akan aman. Anda akan semangat juga mengerjakan sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya. Ini berarti kalau kita pegang dua waktu ini, waktu yang lain insya Allah akan aman. Makanya kita lihat ya, ketika misalnya kita banyak maksiat di malam, itu berarti ada miss di pagi dan asar. Coba evaluasi diri kita. Kenapa ya tadi malam kok begini ya? Coba evaluasi dari asar nih saya ngapain? Oh ya ternyata saya gak baca zikir sore. Oh ternyata sholat asar saya gak khusyuk. Ini kok pagi ini, hari ini kok mumet banget ya. Oh iya tadi sholat subuh kesiangan saya. Ini hadirin. Ini subuh sama asar jaga. Subuh sama asar jaga. Kalau kita, makanya kan kita harus menyederhanakan ya, dan harus berubah tuh pelan-pelan dan buat skala prioritas. Kalau kita disuruh, pokoknya Anda harus jaga 24 jam. Susah hadirin. Narasinya udah berat. 24 jam gimana orang bisa istiqomah 24 jam? Tapi coba kalau kita ganti. Oke, mau jadi orang baik di hari ini. Iyalah mau. Oke, sekarang jaga waktu subuh, jaga waktu asar. Jaga waktu pagi, jaga waktu sore. Kalau dua waktu ini berkah, insya Allah dampaknya ke waktu-waktu yang lain. Asal jujur benar-benar sama Allah. Salat subuhnya benar. Sebelum subuh, qobliyah subuh. Terus qobliyah subuh, subuhnya. Dia khusyuk minta sama Allah. Pas sujud tuh doa sama Allah. Makanya kan para ulama mengatakan, hari itu ibarat unta. Dan waktu pagi adalah kepalanya. Kalau Anda bisa arahkan kepalanya, itu ekornya ngikut lah. Masa ekor unta ketinggalan? Ekornya kemana tadi? Ya Allah jatuh tadi. Kan enggak. Oh iya, ekornya ikut. Jadi maksudnya kalau paginya kita genggam dengan ketaatan dan kesolehan, itu nanti sampai ekor, sampai waktu malam ikut. Yang membuat kita berantakan di sebuah hari, paginya kita lepas. Paginya kesiangan lah. Kita bangun setengah tujuh lah. Ya bangun setengah tujuh apalagi mau diharapin. Nabi kata sebelum matahari terbit. Apabila kalian bisa. Allah tuglabu. Bahasa Nabi Allah tuglabu. Kalau Anda bisa tidak kalah. Bahasanya kan gitu. Tidak kalah. Jadi memang harus fight di waktu subuh. Harus berjuang. Ini menang kalah waktu subuh itu. Menang kalah. Bahasanya Allah tu gelabu. Golaba kan? Golaba ya gelibu. Memenangkan. Mengalahkan. Jadi kalau kalian bisa tidak kalah, jangan pernah kalah di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asar. Jadi kalau seakan-akan tuh kalau memang harus kalah, jangan di dua waktu ini gitu loh. Cari waktu yang lain lah kalau mau kalah. Di waktu ini gak boleh kalah. waktu ini gak boleh, jangan kalah. Ada seorang pelatih dia bicara, ini ada seorang pelatih bicara sama pemainnya. Dia bilang, di partai yang menentukan, dia bilang, kalau memang kalian harus kalah, jangan di malam ini. Jangan di malam ini. Terserah mau kalah kapan. Saya gak akan marah sama kalian. Kalau mau kalah nanti sebulan lagi, dua bulan lagi, atau bertanding dengan anak. Tapi jangan malam ini. Jadi kalau harus kalah, jangan malam ini, katanya. Dan pertandingan itu Allah takdirkan menang itu. Semangat gitu. Itu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian bisa untuk tidak kalah di dua salat ini, jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah subuh, asar. Dan benar, bukan hanya ngerjain salat, benar-benar dikhusyukkan. Mulai dari doa istiftahnya atau iftitahnya, lalu Al-Fatihah, lalu surat, lalu rukuknya juga, baca subhanallah rabbil azimnya, itu benar-benar minta sama Allah. Dalam arti maha suci Allah yang maha agung, semuanya baik udah. Subhanallah rabbil a'la, itu waktu subuh dipegang. Nanti asar dipegang, nanti zuhur ikut. Lihat aja. Coba evaluasi, kita coba sepekan inilah. Itu kita coba sebelum Ramadan nih. Dan Ramadan benar-benar fight di situ. Kita yang suka ngantuk ketika tarawih, lihat asarnya gimana tuh. Asarnya biasa miss. Formalitas aja. Atau asarnya buru-buru, pengen buka di rumah, kira buru-buru tuh asar, langsung cetut. Lihat kira-kira tarawihnya maksimal apa enggak? Enggak deh. Tarawihnya harusnya asarnya tenang. Dan seterusnya. Ini dua waktu krusial. Jadi kita sederhanakan. Kalau kita ingin berhasil di sebuah hari, oke, gak usah berpikir 24 jam. Gak usah berpikir 24 jam dulu. Pikirkan waktu subuh dan waktu asar. Itu dulu pegang. Nanti Allah tolong. Allah akan mudahkan kita menjalani hari tersebut. Terus hati dibersihkan di dua hari, di dua waktu ini. Zikir pagi petangnya dihayati. Banyak kalau kita benar-benar kan itu. Ini dua waktu yang sangat penting dan malaikat rolling di dua waktu ini. Dan ngumpul, bertemu. Dan merekomendasikan kita di hadapan Allah, mereka sedang sholat ya Allah. Mereka sedang sholat. Dan ketika kita menjaga sholat, khususnya sholat subuh dan asar, hendaknya motivasi terbesar kita adalah melihat Rabb kita Azza wa Jalla. Kata para ulama, surga itu penuh dengan kenikmatan. Dan kenikmatan tertinggi surga adalah melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Kenikmatan yang hanya bisa dimengerti oleh para pencinta jamaah. Para pencinta. Kalau orang gak jatuh cinta, gak bisa ngerti konsep ini. Orang kalau gak jatuh cinta, dia akan bingung, cuman ngeliat doang. Oh, Anda gak cinta. Saya punya teman dekat waktu di pondok. Dia terpisah dari ibunya dari kecil. Terpisah dari ibunya. Semenjak kecil dia hanya dapat cerita tentang ibunya. Cerita tentang ibunya. Bahwa ibunya baik. Ibunya tuh wanita penyayang. Diceritain sama keluarga. Ibumu tuh gini loh. Nah. Ibumu tuh Masya Allah. Ibumu tuh selalu meluk kamu, selalu ngejaga kamu, selalu ngerawat kamu. Waktu kecil, terusnya terpisah. Sebelum dia belum bisa membedakan gitu. Dan ibumu dari muda tuh baik banget. Nanti ibumu tuh cantik loh nak, waktu mudanya itu. Terus ceritain ibunya. sampai dalam dirinya motivasi terbesarnya dalam hidup ingin ngelihat ibunya, ingin ketemu ibunya dan lihat. Dan ketika beliau tumbuh dewasa setelah SMA itu di pondok waktu itu, beliau cerita ke saya mau cari ibu saya. Dan benar itu semua dicari ibunya dengan motif hanya ingin ngelihat aja. Sampai dia bilang, saya gak mau muluk-muluk deh, saya dikasih kesempatan sama ngelihat ibu saya sekali aja saya udah senang. Dicari, dia dapat info dari keluarganya, ibunya ada di Kalimantan, dia beli tiket Kalimantan. Anda bayangin ya, misalnya dia dapat kabar dari keluarganya, ibunya ada di Banjarmasin, itu langsung beli tiket Banjarmasin berangkat. Dan Banjarmasin juga gak tahu di mana, dikiterin aja tuh kota, nyari ibu. Gak ada alamat, gak ada ini, gak ada. Dulu tuh ibumu ada di sini, diberangkat ke sana, dicari sana, dan gak ketemu. Tapi itu gak menyurutkan, nanti dia dapat ibunya lagi nanti di Sumatera, misalnya di Padang, diberangkat ke Padang, di sisiran itu Padang gak jelas gimana. Dia hanya pengen lihat ibunya. Saya mau lihat ibu saya. Dan dia doanya gitu, cuma lihat ibu, saya pengen lihat ibu saya, lihat ibu saya. Saya gak mau macam-macam. Saya gak punya ekspektasi hidup bersama beliau. Kalau beliau mau, alhamdulillah. Tapi kalau mungkin beliau punya keluarga, saya hanya pengen melihat. Saya pengen peluk. Walaupun cuma 5 menit, 3 menit. Pengen semenit, saya pengen lihat ibu saya. Oh, dicari jamaah. Sampai-sampai kita bingung. Kita tanya, terus waktu itu di Palangkaraya, antum ketemu siapa? Gak ada. Gak ada. Iya. Terus punya alamat? Gak punya alamat juga. Cuman saya dengar kata ada salah satu informannya, waktunya ibu di sana. Coba di sana. Dia gak ketemu lah. Tapi dia gak putus asa. Itu orang yang sayang ya. Antum melihat gimana ekspresi seorang ibu sebaliknya ketika anaknya diculik. Oh, itu nangis aneh. Dan ketika penculiknya minta tembusan, dia kasih semuanya. Dia kasih semuanya. Dan lihat bahasa sang ibu itu ketika ditanya, kenapa siap kasih semuanya? Saya ingin ngelihat wajah anak saya lagi. Cuman ingin ngelihat. Ngelihat itu mahal, cuman. Cuman kita yang gak cinta sama Rob kita. Jadi, ngelihat Allah. Oh, bukan bidadari ya. Anda cinta sama siapa? Orang yang jatuh cinta, dia akan korbankan semuanya untuk bisa melihat. Dan gak ada kenikmatan yang lebih indah daripada melihat yang dia cintai. Gak ada kenikmatan yang lebih indah daripada melihat yang dia cintai. Semua kenikmatan lewat. Kenikmatan harta, kenikmatan istana, kenikmatan sungai, kenikmatan bidadari, kenikmatan melihat Rabbul Alamin. Kayak kata para ulama, gak ada yang lebih indah daripada melihat yang dicintai dan mendengar suara yang dicintai. Itu kan, pencinta kan begitu, yang penting bisa dengar suara deh. Itu udah nangis hadirin. Bisa dengar suara tuh orang nangis loh. Kalau benar-benar sayang ya. Kalau benar-benar cinta, nangis. Lihat orang tua ketika ngeliat anaknya di wisuda. Apa gak nangis tuh orang tua? Ngeliat anaknya pakai toga, dia terus gini. Nangis tuh orang tua. Anaknya aja gak ngeliat ke bangku orang tua. Nangis. Itu anak saya. Oh, ngeliat yang dicintai itu lezat hadirin. Itu kenikmatan luar biasa. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Yang kasih kita semua. Yang kasih kita nyawa. Yang kasih kita hidayah. Alam yajidika yatiman fa'ada. Wa wajadaka dhalam fa'ada. Bukankah Allah melihat engkau, gak ngerti apa-apa. Lalu Allah kasih hidayah. Ayat ini untuk Nabi SAW. Tapi ini ngena banget di kita kan jemaah. Kita dulu gak ngerti apa-apa. Kita dulu tenggelam dalam dunia. Dulu kita gak ngerti. Gak ada ketenangan. Gersang hidup. Bahkan rendah kita dihinakan. Allah yang kasih hidayah. Allah kasih hidayah. Allah kasih kita kesempatan untuk mengenal ilmu. Allah kasih kesempatan kita untuk sujud. Kalau enggak, kita enggak pernah tahu bagaimana nikmatnya sujud. Masa kita gak pengen ketemu Rabbul Alamin? Masa kita gak ingin melihat wajahnya Jalla wa'ala? Tanpa hambatan, kama taruna hadzal qamar, seperti kalian melihat qamar, melihat bulan. Ini Rabb yang kasih kita semuanya, yang menyembuhkan ketika kita sakit, yang ketika banyak semua dokter sudah angkat tangan gak bisa sembuh, tiba-tiba Allah sembuhkan kita. Masa kita gak pengen ketemu Rabb yang memberikan kita jodoh, wanita yang baik, wanita yang soleh, atau laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh. Padahal kalau kita pikir kita gak pantas dapetin pasangan kita, apa kita gak ingin ketemu dengan Rabb yang seperti itu, yang kasih anak buat kita, anak yang soleh dan soleh. Padahal kita rasa, saya juga gak bisa didik anak saya, gak, kok bisa anak saya tuh jadi ahli sholat, jadi puasa, jadi punya ilmu. Itu semua taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita gak pengen ketemu Rabb yang telah memberikan kita itu semua. Allah yang lahirkan kita di Indonesia, bukan ditaruh di Afrika misalnya, di daerah gersang, gak ada apa-apa. Rabb yang kasih kita ketampanan atau kecantikan, Allah gak buat mata kita kena tumor, atau paru-paru kita rusak, atau jantung kita bocor. Fabi'ayi alai rabbikum antukadziban. Jadi nikmat mana lagi yang kita dustakan? Rabbul Alamin. Orang pencinta itu ingin ketemu hadirin, ingin melihat, ingin mendengar. Gak ada keinginan kecuali itu. Gak ada keinginan kecuali itu. Kenapa orang tua misal jemput anaknya di airport ketika anaknya pulang dari luar negeri beberapa tahun, kan bisa ketemu di rumah. Oh, bagi orang tua yang begitu menyayangi dan mencintai anaknya, perbedaan waktu 1 jam tuh beda, jemaah. Betul, bisa ketemu di rumah. Tapi bisa melihat anak 1 jam lebih awal, itu kenikmatan. Kan begitu, jemaah sekalian. Kenapa kalau sebaliknya, kenapa harus ngantar sampai airport? Kan bisa lepas di rumah. Oh, beda. 1 jam melihat lebih lama yang dicintai itu beda. Lalu tidak adakah unsur ini ketika kita berbicara tentang Rabb kita Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Baik sama kita, yang Maha Baik sama kita, yang mengarahkan kita sehingga kita bisa seperti ini. Biduni haulin wala quwatin minna, tanpa ada daya dan kekuatan dari kita. Coba kita renungkan, kok kita bisa sampai di posisi ini? Padahal kalau kemampuan kayaknya enggak juga. Bukan enggak juga, emang enggak bisa. Skill juga enggak. Cerdas enggak juga. Kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita yang dikasih hidayah? Kenapa bukan teman kita yang A yang lebih cerdas, B mungkin yang lebih keren, C yang lebih ini? Kenapa kita? Dari banyak orang, kenapa kita yang dikasih hidayah? Lalu kita gak ingin ketemu dengan Rabb yang kasih hidayah tersebut. Di saat ini kita lihat teman kita banyak yang galau, banyak yang gak jelas hidupnya, banyak yang luntang-lanting, banyak yang penyakitan jiwa karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa tenang, kita bisa tentram, kita bisa nyaman. Karena itu Rabbul Alamin. Dan kita akan melihat. Lalu Nabi katakan, kalau Anda bisa tidak kalah di sholat subuh dan asar, perjuangkan sholat itu. Masa gak ada bekasnya, hadirin? Masa selewat aja nih, hadirin? Perjuangkan subuh dan asar. Perjuangkan. Lalu Anda akan dapat 3 waktu lagi. Lalu hidup Anda akan baik, karena setiap hari Anda akan baik. Hadirin Allah muliakan, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Tidak ada kesulitan. Maka apabila kalian bisa memenangkan dan tidak kalah di waktu subuh dan asar, maka kerjakan subuh dan asar. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka la hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.